Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Khawati fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada siang hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufiknya sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan dan kumpulkan kita di masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Sebelum kita ambil faedah dari tafsir Tafsir Karimir Rahman li Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka pertama-tama tentunya ana secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas yakni ketidak bisa hadiran di tengah-tengah antum dikarenakan berbagai macam kesibukan, berbagai macam kewajiban-kewajiban terkait dengan ma'had maupun di luar daripada ma'had. Namun sebagaimana apa yang telah kita sampaikan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Ikhwati fillah hafidhakumullahu ta'ala, mimba yakni istifadah, mengambil faedah dari penjelasannya mereka para ulama, khususnya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, atas firman Allah tabaraka wa ta'ala ayat yang ke-108 dan 109 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Maka apabila kalian itu tergelincir, terpelanting, jatuh ke di dalam kesalahan maupun kekeliruan, setelah datang kepada kalian itu bayyinat, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Kata Syekh, hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minina an yadkhulu fis silmi kaffah, ay fi jami'i syara'i'id din. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala yang mulia ini, ini adalah perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman agar mereka itu masuk ke dalam Islam secara totalitas. Maknanya pada seluruh syariat-syariat yang ada di dalam agama yang mulia dan sempurna ini. Wala yatruku minha syai'an, dan hendaknya mereka tidak meninggalkan sebagian sedikit pun daripada syariat Islam. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, dan hendaknya mereka bukan menjadi orang-orang yang menjadikan sesembahan mereka itu adalah hawa nafsunya. Apa maknanya? Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, yani orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsu, in wafaqal amru al mashru'u hawahu fa'ala. Kalau perkara yang disyariatkan itu cocok dengan hawa nafsunya, dengan seleranya, pas, cocok, selaras, sejalan, fa'ala, dia lakukan. Wa in khalafahu tarakah, kalau menyelisihi, enggak sejalan, enggak menguntungkan, bahkan merugikan, maka dia akan tinggalkan. Inilah orang yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan. Syariat kalau menguntungkan, sejalan dengan seleranya, hawa nafsunya, dia ambil. Kalau enggak cocok, dia tinggalkan. Tolak ukurnya, barometernya, standarnya adalah hawa nafsu. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Balil wajibu an yakunal hawa taba'an lid-din. Bahkan yang wajib, yang harus adalah hawa nafsu itu mengikuti ad-din. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin maupun mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka masih memiliki pilihan yang apa? Yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan seleranya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena tidak sesuai dengan misinya. Karena tidak sesuai dengan konsensusnya. Karena tidak sesuai dengan ADART-nya. La ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh, wa an yaf'ala kulla ma yaqdiru alaihi min af'alil khair. Tentunya perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari sisi kemampuan kita, ada yang mampu kita lakukan, ada yang mampu kita amalkan, ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu karena kemampuan kita terbatas. Qana billah hafizakum Allah taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Maknanya dia melakukan segala sesuatu yang mampu dia lakukan dari berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Wa ma ya'jizu anhu yaltazimuhu wa yanwihi. Adapun berbagai macam perkara yang dia belum mampu untuk melakukan, mungkin berkaitan dengan ibadah badaniyah, badannya enggak mampu melakukan sebagaimana apa yang dia syariatkan, atau ibadah itu adalah ibadah maliyah, dia tidak mampu, belum mampu dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, atau terkumpul padanya ibadah maliyah dan badaniyah yang belum mampu dia itu lakukan. Kata Syekh, wa ma ya'jizu anhu yaltazimuhu wa yanwihi. Adapun segala sesuatu yang dia belum mampu untuk melakukan, dia pegangi. Itu perkara yang disyariatkan oleh Allah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia berniat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada dia kemampuan dan kesempatan, maka dia berniat dan bertekad bulat untuk melakukannya. Ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Sehingga dengan sebab niat yang jujur ini, walaupun dia itu belum mampu untuk melakukan atas berbagai macam atau sebagian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, namun dia jujur, dia itu memiliki niat yang benar, kata Syekh, fayudrikul biniyatihi, maka dia berhasil mendapatkan keutamaan amalan yang dia belum mampu untuk melakukan dengan sebab apa? Dia memiliki niat yang benar tadi. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya syaitan. Kata Syekh, walamma kana ad-dukhulu fis silmi kafatan la yumkinu wa la yatasawwaru illa bi mukhalafati turuq syaitan. Qala wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ay, fil amali bima'asillah. Dan tatkala untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, Maka tidak mungkin bisa terwujud, terrealisasikan, kecuali dengan menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Dua perkara ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala yang tidak bisa terkumpul. Kalau kita itu ingin benar-benar masuk ke dalam Islam secara totalitas, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlakan wa ghaira dzalik, kalau kita itu ingin merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mesti kita itu harus menyelisihi jalan-jalannya syaitan. wajib untuk menyelisihi, yakni jalan-jalannya syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Fil amali bima'asillah, di dalam amalan. Baik, kalau mengikuti jalannya syaitan, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, melakukan perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini bukti rahmahnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Perkara yang membahayakan, perkara yang merugikan, bahkan perkara yang mencelakakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya darinya. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka tahdzir minasyar ya ikhwana fillah hafidhakumullah, peringatan dari kejelekan itu adalah termasuk rahmah. Rahmah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan illahnya, kenapa kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang mengikuti jalan-jalannya syaitan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alasannya, innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia, yakni syaitan, tentunya adalah dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Aduwwun mubin zahirul adawa. Wal aduwul mubinu la ya'muru illa bisu'i wal fahsya. Wa ma bihi dararu alaikum. Di mana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Zahirul adawah. Jelas, terang, gamblang permusuhannya syaitan kepada kalian. Telah mendeklarasikan permusuhannya. Yan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi'izzatika ya Rabbi la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi keperkasaanmu, wahai Rabbku, sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapati mayoritas dari mereka hamba-hamba yang bersyukur. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan deklarasi permusuhannya, iblis dan anak-anak keturunannya terhadap Adam dan anak keturunannya. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sungguh-sungguh aku akan goda mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya, dan engkau tidak akan dapatkan mereka, kebanyakan mereka, sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, itulah syaitan. Maka kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sadi rahimahullah, wal aduwul mubinu, musuh yang nyata, khususnya yani syaitan, la ya'muru illa bisu, tidak akan memerintahkan, tidak akan membisikkan, kecuali kejelekan. Tidak akan memerintahkan kepada seorang hamba pun kecuali terhadap perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang akan merugikan dan mencelakakan kalian. Walaupun bertahap, setapak demi setapak, satu tingkat demi satu tingkat, maka yang diinginkan adalah kebinasaan dan kecelakaan kalian. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Nah, kalau kita itu menyadari bahwasannya syaitan senantiasa berusaha, kapan saja kesempatan itu terbuka bagi mereka dalam rangka mencelakakan kita, membinasakan kita, menyimpangkan kita dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka akan lakukan. Ditambah lagi dengan berbagai macam kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kelemahan dari sisi ilmu dan amal. Kelemahan dari sisi keikhlasan, ketakwaan dan kesabaran. Maka yang demikian ini merupakan potensi yang menyebabkan kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Sudah syaitan itu berupaya menyimpangkan kita dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Potensi itu dari luar, potensi dari dalam. Kita sendiri lemah secara ilmu dan amal. Lemah dari sisi keikhlasan, ketakwaan, kejujuran. Qanafillah hafidhakumullah. Maka mungkin kita itu akan terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةِ, maka apabila kalian itu terpeleset setelah datangnya kepada kalian al-bayyinat. Maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-abdu la budda an yaqa'a minhu khalalun wa zalal. Dan tatkala seorang hamba atau masing-masing hamba itu mesti akan terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Mesti. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Kita terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Tentunya wajib untuk kita itu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah, qala ta'ala fa'in zalaltum, ay akhfa'tum, wa waqa'tum fi dhunub. Maka apabila kalian itu tergelincir, yakni apabila kalian itu terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada perbuatan dosa-dosa, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, ay ala ilmin wa yaqinin, fa'lam anna Allah azizun hakim. Yani setelah kalian itu sadar, ngerti, yakin bahwasanya apa yang kamu itu lakukan, apa yang kamu itu katakan salah, keliru, menyimpang dari syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, semestinya ikhwana fillah hafidhakumullah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian hamba wal iyadzubillah terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, ngerti itu adalah salah, itu adalah keliru, nekat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fa'lamu anna Allah azizun hakim. Maka yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala? Wa fihi minal wa'idi syadidi wa takhwifi ma yujibu tarkaz zalal. Terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini adalah ancaman yang keras. Artinya kalau, yakni kamu itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, setelah mendapatkan peringatan, setelah mendapatkan teguran dan penjelasan, kemudian kamu terus-menerus di dalam kesalahanmu, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ancaman yang keras. Takwif, menakut-nakuti. Apa yang semestinya mengharuskan seorang yang salah meninggalkan kesalahannya. Sadar kalau dia itu telah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan peringatan dan teguran, tinggalkan kesalahannya. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Fa innal aziza al-muqama al-hakim idza asahu al-asi qaharahu bi quwwatihi wa azzabahu bi muqtada hikmatihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Perkasa, di mana keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan sifat bijaksana, sehingga dari sini apabila seorang yang berbuat maksiat terjatuh pada kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, qanafillah hafidhakumullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu, yakni memaksa dengan kekuatannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan konsekuensi daripada hikmahnya. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kenapa demikian? Fa inna min hikmatihi ta'zibal usati wal junati. Karena termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dari para pelaku perbuatan maksiat, para pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan. Maka yang demikian ini adalah merupakan peringatan dan teguran. Hendaknya tatkala kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, hendaknya kita itu sadar, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi min al-wa'idi syadidi wa tahdidi ma tankhali'u lahu al-qulub. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini terdapat di dalamnya ancaman yang keras, yakni ancaman yang semestinya kalau hati-hati itu hidup, kalau hati-hati itu hidup, bisa lepas, bisa copot dengan sebab ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sekian pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dua ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, untuk kita itu ditunjukkan yang hak itu hak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kekuatan dan pertolongan untuk mengikuti al-haq. Taib. Dan diberikan hidayah dan taufik pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan, ditampakkan yang batil itu batil. Dan dikaruniakan rezeki untuk meninggalkannya. Demikian pula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah tu taufiknya pula tatkala kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah tu taufiknya untuk kita itu memiliki kesadaran, dan diberikan kemudahan untuk kembali ke jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita dijemput oleh malakul maut ajal kita dan dibawa roh kita oleh malakul rahmah menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berhak mendapatkan maghfirah dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.